جہاں ایمان والے رہ رہے ہیں مسلمانوں کا پاکٹ ہے, مسجد ہے یا نہیں ہے, مسجد کی جماعت بنا کر پانچ اعمال کے ذریعے سے محنت قائم کی جائے. Jadi untuk itulah kita fikir bagaimana setiap tempat, setiap tempat yang mana ada orang Islam di situ, maka melalui usaha makami, melalui usaha masjid, ataupun walaupun tempat tak ada masjid, kita nak bentuk jemaah untuk bawa mereka keluar ke dalam Allah SWT. Har saati kisi na kisi masjid ki jamaah se juda hua ho. Setiap orang Islam, setiap orang ada takluk dengan masjid. Har iman wala masjid ki jamaah se juda hua ho. Dan mereka ada takluk dengan jemaah masjid. Agar ye shakal bani hui hai to phir uske bhi iman ki hifazat hai, uske bhi deen ki hifazat hai aur uske bhi ghar ki bhi hifazat hai. Kalau lah suasana ini dapat diwujudkan, maka iman dia pun akan terpelihara dan keluarga dia pun akan terpelihara, rumah dia akan terpelihara. Isliye mazakiron mein, quranon ke jod mein ji ye tehqeeq ki ja rahi hai, kitni jagah masjid ki jamaatein bani hui hain, mazboot hain, aur kitni jagah abhi nahi bani hai, baki hai. Jadi sebab itulah dalam jur Qurana juga perkara ni, yakni mengenai usaha mahkamah ni akan ditahqiq, akan ditanya sebanyak mana, tahap manakah telah dapat dihidupkan. Masjid ki jamaaton ke taqaze diye jaye, jahan nahi bani hui hai wo taqaze lekar jaye, yani mashwaron se ke apni masjid ki jamaat hame banani hai, agle mashware mein kaarguzari sunani hai jamaat, dan mereka akan diberi taqaza supaya untuk hidupkan, untuk majukan usaha mahkamah, dan nanti bila ada jur seterusnya, perkara ini akan didengar dalam kaarguzari. جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں, مسجد ہے یا نہیں ہے, بس وہاں مسجد کی جماعت قائم کرنا, یہ ہے فکر کی چیز. Di mana mana saja ada orang Islam, maka kita nak wujudkan jemaah masjid. Tak kira tempat tu ada masjid ataupun tak ada, kita nak wujudkan jemaah masjid dan kita nak bawa mereka kepada jemaah masjid. Unke din ki hifazat hogi isse, agama mereka akan terpelihara melalui cara ini. کسی نہ کسی مسجد کی جماعت سے ایمان والوں کا جوڑے ہوئے ہو, یہ ضروری ہے. یعنی اپا yang penting ialah kita nak wujudkan takluk, kita nak wujudkan hubungan antara satu orang Islam itu dengan suasana amalan masjid. مسجد کی جماعت پانچ اعمال ہیں, ان اعمال کی محنت مسجد کی جماعت اپنی محنت میں ان اعمال کو لیتی. جماعت مسجد کنا با اسھا untuk wujudkan 5 amal. روزانہ کا مشورہ, مشورہ پر setiap hari. روزانہ کے مشورے میں سارے طبقات مشورے میں موجود ہوں, تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ مسجد کی مضبوط مسجد کی جماعت. Dalam مشورہ pada setiap hari itu, kalaulah kita dapat bawa kesemua jenis lapisan, kesemua lapisan masyarakat dalam مشورہ itu, maka barulah kita dapat kata bahawa masjid ini sudah ada مشورہ. تاجر, ملازم, مزدور, کسان, مزدوری کرنے والے, سارے طبقات, ہر طبقے کے نمائندگی مشورے میں ہو رہی ہے. ساتھ اور پنیاکا, ساتھ اور پتانی, ساتھ اور اپنی کون کرجا پچابا, سمو جنس مانوسی آتے ہو دلہ مشورہ. روزانہ بیٹھ کر سوچ رہے ہو کیسے ہم محنت کریں, ہمارے ان سے متعلق جو محلہ ہے, اس محلے میں سارے ایمان والے دین کی محنت کرنے والے بن جائیں. Kita duduk dan kita fikir bagaimana, apakah cara kita nak buat, apakah usaha yang kita perlu lakukan untuk bawa kesemua orang dalam kampung kita pada usaha ini. Kaise mehnat kare sare iman wale Allah ke raaste mein firne wale ban jaye, supaya semua orang beriman dalam kampung kita dapat keluar jalan Allah SWT. اپنا جان اور مال قربان کرنے والے بن جائیں, میں کو دفعہ مربان کا اندری ہرتا میں کو جلال اللہ سلطان. کیسے ہم اپنے محلے کے اندر محنت کریں کہ 100%

Sara Makkah ke log apne gharon ke andar baithe hue hain. Dalam waktu ini semua penduduk Makkah duduk dalam rumah mereka. Huzur Pak Sallam kisi sardi mein, isi barish mein seedhe Abu Jahl ke darwaze par pahunche. Jadi dalam keadaan hujan yang lebat, keadaan dingin sejuk itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus pergi rumah Abu Jahl. Aur darwaza khatkhataya. Telah ketuk pintu. Abu Jahl ko ye pata nahi tha ke kaun aaya. Abu Jahl tak tahu siapa yang datang. Lekin usne andar apni biwi se ye kaha, aise itni sardi mein, itni thand mein, aise toofan mein bahut hi zaruratmand aadmi aa sakta hai. Tetapi dalam rumah, dia telah kata pada isteri dia, satu orang yang datang dalam keadaan sejuk, hujan lebat dan angin yang kuat ini, dia mempunyai satu hajat yang amat penting. Kisi ko koi shadid zarurat hai, mintahi pareshan hai, pareshani ki halat mein koi aaya. Dia mungkin amat ditimpa kesusahan yang besar dan kerana sangat berhajat datang pada waktu ini. Aur ye kaha bibi se ki aaj main zarur uski जो जरूरत होगी पूरी करूंगा क्योंकि ऐसी हालत में कोई नहीं आ सकता था जो आम आदमी बल्कि जरूरत में भी आ सकता मैं आज उसकी जरूरत को जरूर पूरा करूंगा. Dan dia juga telah kata pada isteri dia, aku pasti akan tunaikan hajat dia kerana orang yang biasa tak akan datang pada waktu ini, yang datang pada waktu ini pasti punya hajat yang amat besar. Oh, sudah दरवाजे पर आया. Lalu dia telah datang pada pintu. दरवाजा खोला. Buka pintu. Usne dekha Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam samne khade hain. Dan dia tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan pintu. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ne bas ek jumla kaha. Nabi telah ucap satu kalimah. Ae Abu Jahl, tu us kalme ko padh le jis kalme ko main lekar Allah ki taraf se aaya hu. Teri sardari is duniya mein bhi baqi rahegi aur teri sardari aakhirat mein bhi Allah Pak ata farmayega. Wahai Abu Jahl, kamu ucaplah satu kalimah yang telah aku bawa daripada Allah SWT, maka Allah akan kekalkan kedudukan kamu di dunia ini dan juga kedudukan kamu di akhirat nanti. Itu bukan dalam hidayah ke nanti? Tapi tidak ada hidayah dalam takdirnya. Dia jumlah sungguh khamush pada orang aku jirka. Setelah dengar ucapan Nabi tadi, dia terus diam. Asal dia kata, Kain M. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tu ni ho sakta. Ia kaya ke darwaza andar se bantai. Lalu dia kata, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tak mungkin. Maka dia duduk-duduk pintu ni. Ghor karo, uske jawab par, darwaza bantai karne par, Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ke dil ke upar kya kaisiya tarif ni. Jadi cuba kita bayangkan, daripada jawapan Abu Jahal tadi, dan dengan dia telah tutup pintu, maka apakah perasaan Nabi, bagaimana perasaan Nabi pada waktu itu? Or apne ye nahi iske bawajood bhi aap aakhri waqt tak fikr mein lage rahe kisi tarah isko bhi hidayat mil jaye aur ye bhi kalma padh le. Tapi bukan setakat itu saja, Nabi tak berhenti di situ saja, bahkan Nabi sentiasa fikir risau bagaimana Abu Jahal juga akan dapat beriman pada Allah. Mujhe ummeed thi ke ye isme istidad jitni umar mein Hazrat Umar mein hai itni iske andar hai, agar ye Islam qabool kar lega to aur Islam ko quwwat Allah Kerana harapan sentiasa ada pada Nabi melalui kemampuan yang ada pada Hazrat Umar, begitu juga yang ada pada Hazrat Abu Jahal, kepada Abu Jahal ini, melalui Allah SWT akan majukan agama. Jadi jika Allah hidayah cahata hai, deta hai, jika nahi cahata, Allah nahi deta. Tetapi hidayah di tangan Allah SWT, pada siapa yang Allah mahu, Allah bagi. Pada siapa Allah tak mahu, Allah tak bagi. Uski muqaddar mein hidayat nahi. Tidak ada hidayat pada takdirnya. Ha, to maine ye qissa isliye sunaya ke hame kabhi kisi bhi apne mohalle mein jo reh rahe hain mukhtalif tabqat, kabhi bhi kisi se mayus nahi hona chahiye, naumeed nahi hona chahiye. Jadi saya bagi tahu kisah ni adalah supaya tuan-tuan faham. Supaya tuan-tuan tidak akan pernah putus harapan dengan sesiapa pun dalam beriman ataupun sesiapa pun dalam kampung kita. Koi badi sakti se mohalle mein humse pesh aata hai, galat baat karta hai, usse bhi pur ummeed rehna chahiye ki inshaallah iske dil ye iska dil bhi Allah ke haath mein hai. Sab chahega Allah phir dega. Satu orang yang marah dengan kita, tak suka dengan kita, pada dia pun kita sentiasa doa, usaha supaya, dan kita ada harapan supaya satu hari nanti Allah SWT akan pilih dia. इसलिए अपने मोहल्ले के अंदर मुलाकातों में हर एक से मिलना और बार-बार मिलना. Jadi sebab itulah dalam kampung kita kena jumpa dengan setiap orang dan berkali-kali kita dah jumpa dengan dia. ये नहीं कि मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ घर छोड़ते जा रहे हैं, जिन घरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और जिनसे ताल्लुक है उन घरों में मुलाकातें कर रहे हैं. Dan kita jangan buat begini.

یہ بہت طاقتور عمل ہے. یعنی اللہ سے تو عمالہ یہ عمق ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ بے غرض ہو کر بے طلب بندوں میں نبیوں نے جس طرح محنت کی ہے یہ اس سے مشابہ گشن ہو جاتی ہے, میل کھا جاتا ہے. جدی حقیقت کا کام یعنی گش نے بے غرض ہو کر مدینہ تاپو اپا اپا دے مقصد kita kena jumpa dengan semua orang yang tidak ada salat dalam hati mereka. Anbiya ki mehnat jo hai usse mel kha jata hai. Anbiya ne jis tarah mehnat ki, ini adalah usaha yang paling mirip dengan usaha nabi-nabi. Isliye har purane saathi ka isme shirkat zaruri hai. Jadi itu semua orang, semua kalkun kena lipatkan diri dengan gas. مشورے میں اگر نہیں ہے موجود تو اس کو یاد دہانی کرائی جائے گی. کلو دیا تھا تو پتہ مشورہ وقت پاکی تو کی تک نہ ہنتا ہوگا تو ہنگت کر لیا. یقین کے ساتھ کش کرنا کہ اللہ اس گشت کو قبول فرما کر اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوائیں چلے گی. جان کی تک نہ بہت نہ یقین بھاو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تریم اور گشت نہیں لالوئی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکن ہنتر ہنتر ہدایت اللہ تعالیٰ کا پوتر کا ہدایت. ہمارے غرور فرماتے ہیں جو اللہ انہوں نے برکت عطا فرمائے وہ بھی حیات ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جمعرات کے دن اس مسجد میں گشت ہوتا ہے. جمعرات کے ساتھ اولان ایلدرز کی طرح بلیاؤ ماسیح لگی ہی جو جدی سمکا اللہ سبحانہ وتعالی باقی کبرکاتہ پدھے عمو بلیاؤ بلیاؤ بگیتا ہوں بہاو پدھے زمان مولانا الیاس ستیاب حقی کامیس ada گشت دی مسجد جائے بوا گشت مسجد پدھے کامیس اور دو تین کئی دن پہلے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا ہم سے شروع کر دیتے تھے چکو اللہ سے مانگنا شروع کرو دعا کرنی شروع کرو کہ اللہ جس کیفیت کے ساتھ گشت کرانا چاہتا ہے وہ کیفیت ہمیں عطا فرما. beberapa hari sebelum hari gas tu Maulana Ilyas dah mula ingatkan kita, kamu mintalah pada Allah, minta doa pada Allah dengan supaya Allah SWT beri kepada kita sifat kaifiyah yang Allah SWT mahu daripada satu orang untuk buat gash. Dan jis istihzar ke saat Allah ke istihzar ke saat dia gash karna chahiye, wo istihzar bhi Allah ne ata farma. Dan dengan perasaan istihzar, perasaan kita meyakini apa ni tentang usaha ni, perasaan itulah Allah SWT bagi pada kita masa kita buat gash. Do tin din pehle ye duaen mangni shuru karo. 2-3 hari sebelum hari gas kita dah kita minta doa perkara ini. Apabila ini bhi Allah doa karni shuru karo ke Allah is gas ko jo jumrat mein hoga isko qabool farma kar ya Allah to duniya ke kinaron par hidayat ki hawaye chala. Dan kita juga minta doa 2-3 hari sebelum hari gas, ya Allah engkau terimalah gas ni dan dengannya engkau sebarlah hidayat ke seluruh tempat. Yaqeen ke sath Allah se mango. Kita kena minta dengan yakin pada Allah SWT. Dunia ke kenaro par is da'wat ki mehnat ko pahuncha de. Supaya Allah SWT apa ni sebarkan usaha ni ke hujung-hujung dunia. Aur hidayat ki hawaye chala de. Dan Allah SWT akan hantarkan bayu hidayat. Ab dekho, dunia ke kitne mulkon mein din ka mehnat alhamdulillah, koi mulk nahi hai paisa bacha hua jahan da'wat ki mehnat nahi. Ini sekarang kita dapat lihat. Mana dawat pahuncha de. Kita dapat lihat bahawa dalam negara-negara seluruh dunia ni tidak ada negara yang tak sampai usaha ni. Semua ada dalam mereka yang buat usaha ni. So, mulkon ko hidayah dena kya Allah ke liye muskil. Jadi ini bukan satu kesusahan, kemuskilan bagi Allah SWT untuk sampaikan hidayah pada mereka. Jadi mehnat ko kubul farma kar Allah, mulkon ko hidayah data farma de, Allah ke liye kubul muskil. Ya Allah, terimalah usaha ni dan sebarkanlah hidayah melalui usaha ni ke seluruh dunia ini tidak susah bagi Allah. Hum to is mehnat mein ko میں اصولوں کے ساتھ کرنے کی فکر کریں. چونکہ kita kena fikir bagaimana kita dapat buat usaha ni dengan usul yang betul. جتنی اصولوں کے ساتھ یہ محنت کی جائے گی جو اصول ہیں اللہ پاک اس محنت کے اثرات ساری دنیا پر ڈالے. جدی sejauh mana kita dapat menjaga usul dalam buat usaha ni, maka sejauh itulah Allah SWT akan sebarkan kesan daripada usaha ni. Aur jo usoolon ke sath is mehnat ko karenge aur qurbaniyan denge mehnat ke karne mein, unki naslon mein Allah daawat ko baaki rakhega. Satu orang yang buat usaha ni dengan usul, dengan menjaga usul-usul ni, buat usaha ni, maka Allah SWT akan menjaga keturunan mereka dengan usaha ni. Tamam se amumi gash ko karna. Jadi kita kena buat gash ni dengan istimam. Sare usul adab

इन तकाज ऐसे तकाजों को हमारा मलेशिया पूरा करे। जदि तकाजा तकाजा निस्पतों और मलेशिया अपने पन्नों का मर्दों की जमाते भी औरतों की जमाते भी मलेशिया जाम जमा मलेशिया की जामे जमा लाती द जमा मस्तूर दागे मलेशिया को सारा अफ्रीका अफ्रीका के धनों की बेदीनी दूर होने का जरिया तुम्हारे जमाते बनेगी। जदि जमा मलेशिया नहीं अगर मुझे सबक उनको जाऊं untuk dekatnya orang-orang Afrika dengan agama. Kam, kam ko apna kam banakar jina, ye matlub hai, maksud hai. Jadi maksudnya ialah kita nak jadikan kerja ni sebagai maksud hidup kita. Aish to Allah ne akhirat mein rakha hai. Aish duniya ki jagah nahi hai, aish ki jagah nahi hai, aaram ki jagah nahi hai. Wo to Allah ne akhirat mein rakha hai. Kenikmatan, kerehatan, kebahagiaan yang sebenar Allah SWT telah janjikan untuk kita di akhirat, bukan di dunia. Yang tu, apne aap ko deen ki mehnat mein apne aap ko din raat lagaye rakhna, jaan maal lagana, qurban karna, apni biwi ka bhi zehen ban raha ho, usko bhi is mehnat mein saath lena aur aish akhirat mein jaakar karna. Di dunia ni adalah tempat untuk kita sendiri dan kita juga nak bawa anak isteri kita malam siang buat usaha untuk agama, buat fikir untuk agama, dan kita mati keadaan begini sehingga Allah SWT akan bagi kebahagiaan kepada kita di akhirat nanti. Jo majma masya Allah yang aya hai sara ye sara majma tu yang niat kerega insya Allah islam ko hume apna kaam bana kar jina hai. Jadi saya minta daripada tuan-tuan yang ada di sini untuk kita jadikan kerja ni sebagai maksud hidup kita insya Allah. Isko apna fikriya banana hai, kita nak jadikan ini fikir utama kita. Ye तुम अपना काम इस्लाम को बना लोगे, तुम्हारे जरिए से नवालू कितने कितने कितने मलेशिया में कितने ईमान वाले इस्लाम को अपना काम बना लोगे। यदि कलोला kita yang ada di sini menjadikan kerja ini sebagai kerja utama kita, maka bila kita balik nanti berapa lama orang Malaysia akan menjadikan kerja ini sebagai kerja mereka. यहां से तो तुम काम की फिक्र लेकर जाओ और अपने मुल्क के अंदर उसी को काम कर दो। कलोला फिक्र ini sudah wujud pada kita masa kita di sini. Dan kita balik nanti, maka fikir kita ni akan tersebar kepada orang Malaysia. Dan jitne saat ni aaye hain, ye kisi na kisi masjid ki jamaah se jude hue. Dan setiap kita yang ada di sini, kita kena ada hubungan dengan mana-mana masjid tertentu. Tumhari apni masjid ki jamaat ho, zarur kisi na kisi jamaah se tumhara tum jude hue ho, aur phir koi jagah aisi na bache jahan masjid ki jamaat na paaye. Dan kita sendiri kena ada hubungan dengan masjid tertentu. Dan begitu juga kita kena pastikan tidak ada satu tempat pun yang tidak hidup jemaah masjid di situ. Jadi saya biar kita dua gas ke dari ini masjid ke jemaah terbina. Perjaga. Seperti yang saya bagi tahu tadi, melalui gas kedua kita nak wujudkan jemaah masjid pada setiap tempat. Tiga din, satu masjid jemaah terharu. Tiga din di jemaah. Beda kita keluar tiga hari, maka kita kena duduk tiga hari sepenuhnya pada satu tempat. Bukan ini, dua din, satu masjid, atau satu din, satu masjid. Ya, 24 jam, satu masjid. Tiga din, satu masjid ke dalam. Jangan kita buat dua hari satu masjid dan hari ketiga di masjid yang lain. Bahkan tiga hari pada masjid satu masjid dengan sepenuhnya. Sare tabqat se milo jisne wahan reh rahe hain mulaqatein karo. Dan jumpa dengan semua orang dalam kampung. Aur rozana umumi gash karke maghrib ke baad jam kar daawat do. Dan setiap hari kita buat umumi gash dan lepas maghrib kita bagi bayan. Tu akhirat ko apni zaban se bolo. Dan kita kena cakap dengan banyak mengenai akhirat. Tu Allah ki tarah asal akhirat hai, ye duniya asal nahi hai bilkul. Kita kena bagi faham mereka bahawa akhirat lah yang asal. Akhirat ki taiyari ke liye thodi si zindagi Allah ne di hai. Untuk buat persediaan akhirat dah Allah SWT telah bagi dunia yang sementara ni pada kita. Ye to zindagi aisi hai jaisa gubara, pata nahi kiska kab phat ja raha hai, mera hi baithe phat ja raha hai. Jadi dunia ni adalah seperti sebuah balloon, tak tahu bila dia akan pecah. Asal akhirat. खुद आखिरत की तैयारी में लगे रहना और एक ईमान वाले को आखिरत की तैयारी पर खड़ा कर दे। ये हमारा काम है। Kerja kita ialah kita sendiri buat persediaan untuk akhirat kita dan kita kena bawa orang lain untuk bersedia untuk hari akhirat mereka. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की दावत की ये निस्बत है। Jadi ini adalah merupakan nisbat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru ke darje mein apne duniyavi kaam bhi duniyavi zaruraten puri karni, lekin maqsad ke darje mein islam ko apna kaam bana kar karna. Keduniaan kita nak tunaikan, kita nak penuhkan sekadar perlu sahaja. Dan maksud kita ialah akhirat. Din raat ki soch islam ko banana. Setiap pagi dan petang kita kena buat usaha. Sote waqt bhi tumhare dimag mein tumhara mohalla bhara hua ho ke mohalle mein ye saathi hai, ye saathi hai, ye saathi hai. Kal isse mulaqat karni. Sehingga pada waktu kita nak tidur pun,

हमारे बड़े करवाते हैं जो मुजाकरा जैसे इस वक्त हुआ। Jadi sebab itulah jemaah-jemaah yang datang dari luar ke masjid kami, ke tempat ini, maka orang tua kita akan buat muzakarah sebagaimana saya sedang buat muzakarah dengan tuan-tuan di sini. Jadi dia terbawa jatuh, supaya ini bahas dengan berat jatuh, ini takat war amal, yang kami, ab, kami din ko bhi, dan kami rumah ke orang tua din ko bhi, baki rakhe. Jadi kenapa kita buat muzakarah tentang amalan ini? Kerana inilah amalan yang amat kuat kesannya untuk meningkatkan agama dan diri kita dan keluarga kita. Kujen 5 amal me 2 talim hai, ek masjid ki aur ek ghar ki. Ha, kerana dalam 5 amal ni juga ada 2 talim. Satu masjid dan satu talim rumah. Aur ghar ki talim jo hai, ye ghar ki auraton ko rukko theek karegi. Ha, dan talim rumah ini akan mengislah membetulkan amalan rumah kita. Jo bahut zaruri hai. Ha, ini amal penting. Ghar ki auraton gharo ghar ki talim se theek ruk theek rahega. Agar khuda na khas se ghar ki talim nahi hai to auraton ka ruk ये कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां जहां जो खतरे से भरा हुआ नहीं है। यदि करण dengan talim rumah tadi maka tahap amalan rumah kita akan menjadi betul, akan betul amalan mereka. Tapi tanpa talim kita tak akan dapat beri jaminan bagaimana keadaan amalan mereka. Har jagah ka mahol bigda hua hai, karena suasana di setiap tempat rosak sekarang ini. Zara itne susti aur kotai hui mahol ki kharabi wo khinch le gayi fikr. Kalalah kita lalai seketika sahaja, kita malas seketika sahaja, maka mahal di sekeliling akan mempengaruhi kita. Allah Pak, aap hadrat ke aane ko bhi qabul farma. Semoga Allah SWT menerima kedatangan tuan-tuan semua di sini. Yahan ke qiyam ko bhi qabul farma. Dan tuan-tuan di sini Allah Ta'ala terima. Aur niyat karke jaave ke inshaAllah hame apne maqami kaam, apni masjid ki jamaat bana kar tamam se maqami kaam karna. Dan tuan-tuan niat dan azam untuk kita balik nanti, kita nak buat usaha maqami kita dengan penuh sempurna insyaAllah. Dan kemudian saya lorong apabila duniawi takalit pulih kan. Dan dalam keadaan itu kita nak tunaikan juga keperluan dunia kita. Unku ni mana kira jarak? Kita tidak dilarang untuk menunaikan takalit. Dia kira jarak kan, insyaAllah unke andar berkat saja lagi. Tapi bila kita buat usaha agama dulu, maka Allah akan bagi berkat dalam dunia kita. Jab din ka kaam diya jaa karoge, thodi dunia mein Allah berkat dete. Bila kita banyakkan waktu kita, usaha kita untuk agama, maka Allah SWT akan bagi keberkatan dalam dunia sedikit kita. Allah Pak akan kabul. Semoga Allah Ta'ala terima tuan-tuan. InsyaAllah. Zuhur ke baad bhi kya karti hai? Zuhur ke baad bhi muzakarah hai. Zuhur ke baad bhi hai. Aur InsyaAllah Maghrib ke baad bhi muzakarah. InsyaAllah lepas Zuhur pun ada muzakarah dan lepas Maghrib pun ada muzakarah insyaAllah. Subhanallah. Thank you.